Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khayral hadisi kitabullah ta'ala wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ayyuhal muslimuna wal muslimat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita semua merasakan atau bahkan mengalami, dan ini berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jal lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Karena sungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelah aku diberi umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya dia akan melihat perselisihan dan perbedaan pendapat yang sangat banyak. Tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah murabbi yang hakiki, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah makhluk wa ma yantiqu anil hawa, yang tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu, sehingga beliau memberikan solusi tidak hanya sekedar membuka masalah, tetapi beliau memberikan solusi. Tidak hanya beliau memberikan masalah, tetapi juga memberikan solusi. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, 'addu 'alayha bin nawajil. Apa yang kalian lakukan ketika melihat perselisihan dan perbedaan pendapat, silang pendapat yang begitu banyaknya, supaya kalian selamat dan tetap terjaga akidah kalian? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, fa'alaikum bisunnati, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Ini solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. sehingga ketika terjadi fitnah maka perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berpegang teguh dengan sunnah. Fitnah yang demikian banyak, apalagi di zaman kita sekarang yang memang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyaknya fitnah yang muncul. Belum lagi selesai fitnah yang satu, datang lagi fitnah yang berikutnya. Kita belum lagi keluar dari satu fitnah, datang lagi fitnah yang berikutnya. Belum lagi selesai fitnah Al-Qaidah, disebar di mana-mana di media massa bahaya Al-Qaidah. Yang ini belum lagi selesai, muncul fitnah yang baru lagi, ISIS. Yang ini belum lagi selesai, muncul yang baru lagi, Houthi, Syiah, Rafidah. Dan terus setiap hari kita dipertontonkan dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam ideologi, berbagai macam pemahaman, sehingga seorang muslim ketika dia tidak memiliki kehati-hatian maka dia akan bersikap gegabah, maka akan dia akan menjadi korban media massa, dia akan menjadi barakallahu fikum korban ghazul fikr. Melihat betapa kejamnya barat terhadap kaum muslimin, melihat betapa tertindasnya kaum muslimin di Irak, di Suriah, betapa tertindasnya Sunni di sana, betapa, sehingga dia merasa bahwa seakan-akan dengan kehadiran dia dan dengan kedatangan dia, mereka akan meraih kemenangan yang cemerlang, sehingga dengan inisiatif dia sendiri dan semangat dia sendiri tanpa pamit orang tua, tanpa bertanya kepada orang yang berilmu, dia pun jual rumah, jual segala kekayaan yang ada di Indonesia, kemudian berangkat ke sana dengan maksud jihad fisabilillah. Naam. Membaca fitnah dan akhirnya terbawa dengan fitnah. Mengikuti fitnah dan akhirnya terbawa fitnah. Mengikuti perjalanan dan proses perjalanan fitnah dan akhirnya dia sendiri terbawa fitnah. Kenapa demikian barakallahu fikum? Dia mengikuti fitnah tapi jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika terjadi fitnah, ketika kalian melihat silang pendapat perselisihan yang banyak, maka hendaknya kalian banyak-banyak hendaknya fa'alaikum bisunnati. Kembalilah kalian kepada sunnahku. Tetapi kenyataan tidak. Fitnah terjadi, ta'lim ditinggalkan, daurah ditinggalkan, Al-Quran dan As-Sunnah ditinggalkan, enggak pernah baca Al-Quran, bahkan megang Al-Quran aja di dalam satu hari enggak, tetapi internet, di mana ada waktu di situ ada internet. Lihat fitnah. Internet, di mana ada dia di situ ada internet. Coba kamu bandingkan ayuhal muslim, kalau kamu membaca Al-Quranul Karim yang satu huruf 10 kali lipat pahalanya, dengan barakallahu fikum terus mengikuti fitnah dan akhirnya terbawa fitnah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua dalam hadis Al-Miqdad ibn al-Aswad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sa'id laman junnibal fitan walaman ibtulya fasabara fawaha. Demikian di dalam riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Allamatul Albani rahimahullahu ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang terhindar dari fitnah. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang selamat dari fitnah. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang selamat dari fitnah sampai 3 kali. Dan orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ia bersabar. Bahagia. Ketika orang ramai membicarakan fitnah, dia menghindar. Saya mau menyelamatkan diri dari fitnah. Ketika orang ramai memperbincangkan suatu permasalahan, dia menghindar. Tetapi dia menghindar dalam artian dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab beliau Riyadhus Salihin, bab istihbabil uzlah inda fasadin nas wazzaman abil khawfi min fitnatin fiddin wa wuku'in fi haramin wa syubuhatin wa nahwiha. Bab anjuran untuk menghindar uzlah, menghindari fitnah, menghindari keramaian ketika rusaknya banyak orang, dan juga ketika rusaknya zaman atau karena kekhawatiran agamanya akan terfitnah atau terjerumus dalam yang haram dan syubhat atau yang sejenisnya. Bab khusus di dalam Riyadhus Salihin, bagaimana barakallahu fikum beliau menganjurkan ketika terjadi fitnah, ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi kita melihat kerusakan zaman, jangan anda jerumuskan di dalam diri anda di dalam fitnah tersebut. Hindarilah. Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Karena memang namanya juga fitnah. Ya fitnah. Silang pendapat, perselisihan, perbedaan pendapat, fitnah berbagai macam organisasi. Kemudian beliau menukil firman Allah subhanahu wa ta'ala, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan kembalilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan yang jelas. Demikian semestinya seorang muslim. Ketika merasakan ini ada gejala fitnah, jangan sampai barakallahu fikum menjerumuskan diri anda, apalagi menjerumuskan umat kepada fitnah, yang sesungguhnya mereka lebih butuh kepada tarbiyatut tauhid, yang sesungguhnya mereka lebih butuh kepada bimbingan salat yang benar, yang sesungguhnya mereka lebih butuh kepada bimbingan wudu yang benar, bimbingan puasa yang benar, daripada kita terjumuruskan mereka kepada fitnah-fitnah yang sesungguhnya barakallahu fikum yang tidak mereka fahami. Yang tidak mereka fahami. Bab istihbabil uzlah. Yang semakna dengan ucapan Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam An-Nawawi di sini adalah Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari barakallahu fikum di dalam sahihnya beliau membuat bab, babu minad dinil firaru minal fitnah atau minal fitan. Bab termasuk daripada ajaran agama kita adalah meninggalkan fitnah, lari dari fitnah. Naam. Hanya saja terkadang orang mempolesnya dengan kebenaran. Afwan, ini fitnah. Saya enggak mau ikut campur. Saya enggak mau ikut-ikutan. Lu fitnah bagaimana? Ini kan kebenaran. Kalau kamu enggak bicara berarti kamu itu syaitan bisu. Maaf. Kalau anda sebagai pembicara, mungkin sebagai ustaz berbicara, ya kapasitasnya wajar sebagai ustaz, artinya orang berilmu. Lalu saya orang awam ini disuruh berbicara, apa yang harus saya bicarakan? Saya aja sholatnya belum beres, saya aja wudunya belum beres, apa urusannya saya harus dilibatkan di dalam masalah fitnah? Saya ini adalah seorang awam yang lebih butuh diajarkan tentang salat, tentang puasa, tentang barakallahu fikum ibadah yang benar. Babun minad din al-firaru minal fitnah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab termasuk daripada ajaran din, ajaran agama adalah lari dari fitnah. Meninggalkan fitnah. Coba lihat bab Al-Imam An-Nawawi, kemudian bab Al-Imam Al-Bukhari, dan kemudian terapkan kepada keadaan kita di zaman sekarang. Justru sebaliknya. Banyak orang yang tidak kita kenal, banyak orang yang tidak pernah kita dengar namanya, yang tidak pernah kita lihat wujudnya, terkenalnya pada saat ada fitnah. Tampil di internet. Ternyata ada orang fulan. Ternyata ada fulan. Tadinya enggak ada. Tapi ketika ada fitnah, dia kemudian tampil di internet, entah menghujat ulama, entah mempromosikan suatu organisasi, entah membela fulan, ingin terkenal. Aneh. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, babun minad dini al-firaru minal fitnah. Bab termasuk daripada ajaran din, ajaran Islam, lari dari fitnah. Selamatkan dirimu dari fitnah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membikin bab dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, bab istihbabil uzlah 'inda fasadin nas aw az-zaman aw al-khaw li khawf al-fitnati fi ad-din aw al-wuqu'i fi ash-shubuhati fi al-haram wa shubuhat. Bab anjuran menghindar, menjauh ketika melihat orang banyak yang rusak, banyak yang membicarakan fitnah. Atau khawatir akan terjerumus dalam syubhat, keraguan atau sesuatu yang haram. Selamatkan diri Anda. Tetapi justru kadang-kadang sebagian orang sebaliknya. Ketika ada fitnah baru tampil. Ketika ada fitnah baru kelihatan di permukaan. Itulah fitnah. Fitnah. Al-Quran ditinggalkan, sunnah ditinggalkan, yang aktif adalah internet. Ayuhal muslimuna wal muslimat, sehingga barakallahu fikum, sebagai tambahan satu lagi mukaddimah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Lihat. Dan jika ada dua orang mukmin yang sedang ribut, yang sedang bertikai, kalian boleh menjadi orang yang ketiga, tetapi tim islah. Bukan memihak. Adakan islah. Perbaikan. Ketika terjadi fitnah, barakallahu fikum, kewajiban kita sebagai muslim adalah islah. Fa aslihu bainahuma. Naam. Kewajiban kita adalah islah. Kewajiban kita adalah adamu tajassus. Tidak boleh tajassus. Memata-matai kegiatan kita seorang muslim. Memata-matai kegiatan kita seorang muslim. Kemana di hari ini? Coba kita lihat fulan hadir enggak dia di daurahnya ustaz ini kemarin. Tajassus. Yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wala tajassasu. Jangan kalian tajassus. Memata-matai, menginteli, memperhatikan kemana dia arahnya, kemana dia pergi, kemana dia turun. Begitulah fitnah. Ditambah lagi ghibah. Kalau sudah tajassus otomatis ghibah. Na'am barakallahu fikum. Maka sebagai jalan terobosan biidznillahi ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, itu pun mungkin kita ringkas, tidak semua kita baca, kitab Adh-Dhawabitus Syar'iyyah, min mauqifil fi mauqifil muslimi fil fitnah, dari kitab barakallahu fikum yang ditulis oleh Al-Syekh. Dan kitab ini sangat bagus supaya kita sebagai seorang muslim jangan sampai menjadi korban fitnah atau jangan sampai terjerumus dalam fitnah. Al-Dawabit, ketentuan-ketentuan syar'i tentang sikap yang syar'i yang harus diambil oleh seorang muslim ketika terjadi fitnah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus ramai berbicara sebagaimana orang ramai berbicara? Apakah kita harus bersikap sebagaimana kita ramai orang bersikap? Apakah kita harus terbawa sebagaimana orang terbawa? Kita akan baca di dalam kitab ini biiznillahi ta'ala. Dan kita biiznillahi ta'ala dengan itu akan terbimbing, sehingga kita tidak berjalan dengan hawa nafsu kita. Kita tidak ingin memperpanjang mukaddimah. Kita ingin langsung kepada pembahasan yang pertama. Mukaddimah kitab ini agak banyak juga. Lumayan banyak mukaddimahnya. Namun kita barakallahu fikum akan langsung membaca kepada poin yang pertama dari kitab Ad-Dawabitus Syar'iyyah limauqifil muslimi fil fitan, yang ditulis oleh Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ma'ali Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ad-Dawabitus Syar'iyyah limauqifil muslimi fil fitnah, fil fitan. Karena bagaimanapun barakallahu fikum ya ikhwan, yang namanya daurah seperti ini ibarat membuka jalan dan memperkenalkan. Membuka jalan dan memperkenalkan satu kitab dan memperkenalkan satu mauqif. Adapun yang berikutnya, kalau Anda mau memperdalam adalah dengan cara barakallahu fikum belajar di pesantren, berguru. Kita masuk kepada Ad-Dawabit. Qala rahimahullahu ta'ala, Ad-Dawabit wal-Qawa'id syar'iyyatul wajibatu tiba'uha fil fitan. Setelah beliau menjelaskan apa itu Dawabit, apa itu Qawa'id di awalnya, beliau kemudian membahas bab yang berikutnya, ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah syar'iyyah yang wajib kita ikuti ketika terjadi fitnah. Al-awwal min tilka ad-dawabit wal qawaid. Ketentuan dan kaidah yang pertama ketika terjadi fitnah barakallahu fikum, fa awwalu tilka ad-dawabit wal qawaid annahu idza dhaharatil fitan aw taghayyaratil ahwal فعليك بالرفق والتأني والحلم ولا تعجل. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kaidah atau dhabit-dhabit yang pertama, bahwasanya kapan muncul fitnah atau kapan berubah keadaan dari keadaan yang semula, dari keadaan yang semula terjalin ukhuwah antara ustadz ini dengan ustadz ini, antara fulan dengan fulan, kok tiba-tiba berubah keadaan mereka, saling mangsa, saling mentahdir. Maka hendaknya ketika kamu melihat keadaan berubah seperti itu, fa'alaika birrifq, yang pertama kali kamu hendaknya bersikap lemah lembut. Yang kedua, waqta'anni, hati-hati. Yang ketiga, al-hilm, bersikap rahmah, halim, dan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Dan nanti akhirnya kamu akan jadi ketawaan. Hari ini memuji fulan begini dan begini, dalam jangka satu minggu, dua minggu berubah lagi. Kenapa? Tergesa-gesa. Wah, ini bukan tergesa-gesa. Ini justru menunjukkan komitmennya saya dengan kebenaran. bahwa kapan ada kebenaran saya pun ikut kebenaran. Ini bukan ikut kebenaran, ikut kepentingan. Aib menunjukkan ketidakhati-hatian. Ketidakhati-hatian. Kata Al-Baihani menyinggung orang-orang yang seperti ini, yaduru ma'az-zujajati haitsu darat wa yalbasu lis-siyasati al-falusin wa yalbasu lis-siyasati al-falusin yaduru ma'az-zujajati haitsu darat wa yalbasu lis-siyasati al-falusin. Tergantung angin lebih kencang ke mana dia. Dan ini akibat daripada adamu ta'anni. Yang pertama kata beliau rahimahullahu ta'ala, ketika mulai terjadi fitnah, ketika mulai muncul perbedaan, taghayyuril ahwal, perubahan keadaan, yang tadinya saling memuji, yang tadinya akur, yang tadinya ukhuwah, kok berubah keadaannya, maka yang pertama kali langkah yang kamu harus ambil adalah arifq, kamu lemah lembut. Yang kedua, ta'anni, hati-hati. Yang ketiga, al-hilm, wala ta'ajal. Dan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa sekalipun dipaksa orang. Apalagi yang kamu tunggu. Sudah difatwakan ulama. Sudah difatwakan Syekh Fulan. Apalagi yang kamu tunggu. Apalagi, apalagi, dan apalagi. Bukan masalah apalagi yang kita tunggu, siapa lagi yang kita tunggu. Masalahnya ini masalah tanggung jawab kita di akhirat. Apa yang saya bicarakan, saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendirian. Apa yang saya perbuat, saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendirian. Sehingga bukan urusannya sudah difatwakan kenapa, sudah difatwakan masih nunggu siapa, bukan masalahnya tanggung jawab saya di akhirat. Saya yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda mempertanggungjawabkan apa yang saya akan bicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Anda tidak memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani al-ayat. Lihat bagaimana penyesalan di akhirat. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yaday, pada hari kiamat orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri dengan kejahilan mereka, ikut-ikutan taklid, menggigit jarinya, kemudian mengatakan alangkah baiknya kalau saya dulu mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan aku tidak menjadi wali dan tidak mengekor kepada fulan dan fulan. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila, ternyata dia sungguh telah menyesatkan saya dari jalan kebenaran. Mau menyesalnya nanti di hari kiamat, penyesalan yang tidak ada gunanya. Wala ta'ajal, jangan tergesa-gesa. Mau didesak, mau dipaksa, sadarlah bahwa apa yang Anda ucapkan tidak bakal dipertanggungjawabkan ustadz Anda, tidak bakal dipertanggungjawabkan ulama yang Anda figurkan, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapa saja yang memaksa Anda. Anda yang akan mempertanggungjawabkan amalan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'jal, dan jangan tergesa-gesa. Qala rahimahullahu ta'ala thalathatu umur, tiga perkara. Ammal amrul awwal wa huwa ar-rifqu, adapun yang pertama yakni lemah lembut. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala fima thabata anhu fis sahih. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam berkata dalam hadis yang sabit yang tetap dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih, ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana, wala nuzi'a min syai'in illa syanah. Kata Rasulullah, tidaklah lemah lembut diletakkan pada sesuatu kecuali akan memperindah dan menghiasinya. Dan kapan dicabut dari sesuatu, maka akan semakin memperburuk dan memperjeleknya. Ketika ada fitnah, malah semakin ganas orang kadang kita lihat. Iya kan? Yang tadinya lemah lembut, kalem, pendiam, begitu ada fitnah, kayak macan. Macan ompong. Aneh ini orang, kok tiba-tiba berubah begini? Tadinya kan sama saya salam, tadinya kan baik sama saya, kok tiba-tiba berubah begini ini orang? Enggak salam, buang muka, enggak ini. Apa ini yang diajarkan oleh para ulama ketika terjadi fitnah? Justru enggak. Kata beliau, justru ketika terjadi fitnah, alaika birrifq. Mauqif yang pertama kali kamu harus tempuh adalah lemah lembut. Supaya apa, kata beliau? Supaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah yang sedang terjadi ini bisa diatasi dengan baik, illa zanah, bisa diatasi dengan cerdas, bisa diatasi dengan kepala dingin. Tapi kalau sudah yang main adalah macan ini tadi, kekerasan, maka kata Rasulullah syanah, akan semakin rusak dan akan semakin jelek. Ketemu ustaz, ah, bagaimana sopan luar biasa. Barusan dengar satu kali taklim, satu kali kaset masalah ini, langsung berubah menjadi macan ompong itu tadi. Saya enggak mau datang lagi, saya enggak mau salam, saya enggak mau. Kenapa jadi kamu jadi kayak gini? Kan sebaliknya. Fitnah, kata beliau, yang pertama, mauqif yang pertama ketika melihat fitnah adalah lemah lembut. Kamu terapkan. Qala ahlul ilm, berkata ahlul ilm, qawluhu ma kana fi syai'in illa zana, hadhihi al-kalimatu syai'un. Nakiratun atat fi siyaqin nafi, wal usul taqdi bi annaha ta'ummu jami' al-asyya'. يعني أن الرفق محمود في الأمر كله. Kata beliau rahimahullah ta'ala, berkata para ulama, kalimat ma kana rifku fi syai'in illa zanah, kalimat syai' ini adalah nakirah. Nakirah yang datang dalam bentuk an-nafi, penafian. Sedangkan dalam kaidah usuliyah, usul fiqh, menunjukkan dan mengharuskan bahwa an-naqiratu fi siyaqin nafi tufidul umum, memberi manfaat makna keumuman. Artinya kalimat fi syai'in ini adalah mencakup segala sesuatu dan segala perkara. Bahwa rifq, lemah lembut dalam segala perkara adalah terpuji. Lihat bagaimana hadisnya fi syai'in dan bagaimana penerapannya pada sebagian orang. Saya tidak mau menghukumi, tapi antum hukumi sendiri. Fi syai'in, dalam segala sesuatu, artinya segala perkara. Jangan dipisahkan. Oh, enggak bisa. Ini kan masalah manhaj, kita harus kencang. Kalau masalahnya ini enggak apa-apa, tapi ini masalah manhaj. Dengarkan hadisnya. Kata Rasulullah, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana." Tidaklah lemah lembut pada sesuatu. Apa yang mengeluarkan manhaj dari sesuatu ini tadi? Enggak ada. Kata beliau rahimahullahu taala, kalimat sesuatu, lafaz sesuatu ini menunjukkan umum, artinya mencakup segala perkara. Entah itu urusan fitnah kamu di dalam rumah tanggamu, antara kamu dengan istrimu terjadi masalah, antara kamu dengan anakmu terjadi masalah, antara guru dengan murid terjadi masalah, antara guru dengan guru terjadi masalah, antara ustaz dengan ustaz terjadi masalah, maka kedepankan lemah lembut dalam segala kejadian. Entah itu masalahnya masalah dunia, entah itu masalahnya masalah bisnis, masalah manhaj, masalah ini, kedepankan arifq. Sehingga ketika kamu menyelesaikan, bukan menyelesaikan dengan emosi, tetapi menyelesaikan dengan kepala dingin. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha qad jaa'a fi sahihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Qalahu alaihi salatu wassalam li'aishata siddiqata bintu siddiq, wabawwaba alaihi al-bukhari fi sahihi qala babur rifqu fil amri kullih, babur rifqi fil amri kullih. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, dan penafsiran seperti ini bahwa syai' di sini adalah umum, mencakup semua masalah. Ini syubhat yang memang harus dibantah dan harus dibenarkan. Ini masalah manhaj, kita enggak bisa lemah lembut. Ini syubhat. Siapa yang mengeluarkan manhaj dari hadis ini? Fi syai'. Penafsiran umum ini tadi kata beliau rahimahullahu taala, ini sudah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Kata beliau, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kelembutan dan kelemah lembutan dalam segala urusan. Apa yang dikecualikan? Tidak ada. Dan ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha as-siddiqah bintu siddiq. Ketika kapan? Ketika ribut masalah bisnis, ketika ribut masalah fikih, ketika ribut enggak, ketika disalami oleh seorang kafir yang mengucapkan apa? Assalamu alaik. Ini manhaj atau bisnis? Agama atau bisnis? Agama. Siapa yang enggak marah dan siapa yang enggak tersinggung? Kata Rasulullah, kata orang ini kafir ini, assalamu alaik. Artinya al-maut, kematian atas kamu. Kematian atas kamu. Dijawab oleh Rasulullah, oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa alaikumussalam wal la'nah. Semoga kematian atas kalian dan laknat atas kalian. Rasulullah mengingatkan, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifq fil amri kullih. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai lemah lembut dalam segala urusan. Siapa yang dihadapi ini? Kafir. Tetapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk lemah lembut. Mau yang lebih dari itu, Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan Nabi Harun. Siapa yang mau didatangi? Fir'aun, Raja Durjana, Raja Lalim. Tetapi Allah tetap mengatakan, fa'tiyahu faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, datangilah engkau Fir'aun, dan hati-hati, ucapkan di hadapan Fir'aun ucapan yang lemah lembut, barangkali dia mau sadar dan dia mau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Da'wah. Ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zana. Dan bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat bab atas hadis ini, bab di dalam sahihnya, babur rifqi fil amri kullih, bab anjuran untuk selalu berlemah lembut dalam segala urusan. Dia ini musuh dakwah. Enggak ada gunanya kita lemah lembut kepada dia. Fir'aun musuh dakwah apa teman dakwah? Hah? Dia ini musuh dakwah. Kenapa kita harus lemah lembut sama dia? Fir'aun musuh dakwah apa teman dakwah kira-kira? Siapa di antara kita yang enggak kenal Fir'aun? Fir'aun musuh dakwah. Toh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru yakhsha. bukan masalah dia musuh dakwah apa ndaknya, tetapi permasalahannya barakallahu fikum ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana. Itu mauqif yang pertama. Fi kulli amrin 'alaika bir-rifq wa 'alaika bit-tu'adah. Dalam segala urusan kamu hendaknya engkau selalu berlemah lembut. Dan ini bukan tamayyu. Lemah lembut. Wa 'alaika bit-tu'adah, dan hendaknya engkau selalu berhati-hati. Wala takun ghaduban wala takun ghayra mutaraffiqin, dan jangan sampai engkau menjadi sosok seorang pemarah. Baru dengar berita laporan sudah marah duluan. Ustaz, kami dari wilayah ini Ustaz, kami ingin tasabbut. Kami mendengar Ustaz kami dalam ta'lim berbicara begini dan begini. Kira-kira bagaimana nasihat antum Ustaz? Belum-belum mukanya udah merah duluan. Nah, Ustaz itu memang dari dulu saya ancar itu Ustaz kalian itu. Manhatnya lemah. Apa-apaan ini Ustaz seperti ini? Ini kan pengaduan. Semestinya kalau Anda merasa status Anda sebagai Ustaz, bukan malah bersikap seperti itu, ghaduban seperti kata beliau di sini. Semestinya mengatakan, iya, nanti saya akan lihat terlebih dahulu. Saya akan tanya apa maksud dia, saya akan konfirmasikan ke dia. Yang penting antum tetap ihtiram, tetap belajar, tetap. Tapi enggak, ghadub, marah duluan. Kelihatan uratnya di dahinya duluan. Bicara tapi enggak ada lawan. Memang dia itu padahal enggak ada lawan. Begitu di hadapan ustaznya, ahlan, gimana ustaz? Sehat? Loh, kok lain ustaz ini waktu kita datang dengan bertemu? Aib alaik. Wala takun ghaduban, jangan sekali-kali kamu memiliki sifat pemarah. Wahai da'i, wahai ustaz, sadarlah bahwa apa yang Anda ucapkan berbeda dengan ucapan orang biasa. Apa yang Anda ucapkan wahai ustaz dipengaruhi dan apa namanya ditonton dan ditiru oleh sekian banyak orang. Sehingga kata beliau, wala takun ghaduban, jangan sampai engkau menjadi seorang yang pemarah. Pulang-pulang kita habis ziarah tasabbut kepada ustaz, terus bagaimana ustaz? Pokoknya ustaz marah besar. Ustaz marah besar ketika mendengarkan laporan bahwa ustaz fulan begini. Ini sebenarnya aib besar. Marah besar, ini aib besar sebenarnya. Aib. Seorang ustaz dikenal pemarah, marah besar lagi. Kalau biasa kita dengar ada ustaz kibar, ini sekarang berarti ada ustaz pemarah kibar. Ini aib. Akhlak yang tidak pantas. Wala takun ghaduban wala takun ghayra mutaraffiqin, dan janganlah engkau menjadi seorang yang tidak lemah lembut. Anda sebagai seorang ustaz bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu. Anda seorang kiai, seorang ustaz, seorang ulama, seorang cendekiawan. Tugas Anda bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, tetapi mencerminkan, menjadi cermin umat bahwa inilah cermin yang benar dari apa yang saya sampaikan. Anda berbicara khutbah Jumat tentang babu sabr, kesabaran begini. Tapi ketika prakteknya tidak ada contoh sama sekali, artinya aib. Naam. Atanha an khuluqin wa ta'ati mithlahu 'arun 'alayka idza fa'alta 'azim. Engkau melarang dari suatu akhlak yang mungkar, ternyata kamu sendiri melakukannya. Qala rahimahullahu ta'ala, fa innar rifqa lan tandama ba'dahu abadan walam yakun rifqu fi syai'in lazana fil afkar wa fil mawaqif fima yajid wa fima turidu an tahkuma alaih wa fima turidu an tattakhidha alayka birrifq. Karena sungguhnya kalau kamu selalu bersikap lemah lembut, maka engkau tidak akan pernah menyesal setelah itu. Dan juga tidak akan mungkin lemah lembut diterapkan pada suatu kecuali akan semakin indah. Di dalam pemikiran, ketika kamu dimintai pemikiran, di dalam bersikap, di dalam apa yang engkau dapati dan apa yang engkau hendak hukumi maupun mauqif yang engkau ambil, hendaknya engkau berhati-hati. Jangan tergesa-gesa. Alaika birrifqi wa la ta'jal. Hendaknya engkau jangan tergesa-gesa. Wa la takun minal muta'ajjilina idza ta'ajjalu wa la ma'al mutasarri'ina idza tasarra'u wa innama 'alaika birrifq. Kata beliau rahimahullahu taala, kamu jangan mau ikut-ikutan dengan orang-orang yang tergesa-gesa, dengan orang-orang yang ngebut ketika mereka tergesa-gesa. Dan juga jangan pula kamu mau dengan orang yang tasarruq ketika mereka tasarruq. Lihat, kamu punya mauqif. Apa yang kamu tunggu? Ustadz ini sudah bicara, ustadz ini sudah bicara, ini sudah bicara. Tinggal kamu. Terserah. Ketika ditanya, ustadz, kamu bicara gini dalilnya apa? Maaf kalau itu jangan tanya saya, tanya ustadz fulan yang lebih tahu. Ini namanya lempar batu sembunyi kaki. Apa begini yang namanya ilmu? Ini namanya taklid. Artinya mengungkapkan sesuatu tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini berat. Artinya mukallid. Ini barakallahu fikum. Jangan kamu ikut-ikutan ketika orang tergesa-gesa, ketika orang sudah mulai bersikap, jangan dulu, sabar. Kamu sabar. Ayo cepat. Kami beri waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan. Kalau enggak kita tahdir. Tahdir sampai mulut lo berbusa. Toh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kita akan bertemu dan kita akan mahkamah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada saya harus dijerumuskan, daripada kamu harus dipaksa untuk membicarakan sesuatu yang Anda belum kuasai. Jadi kadang-kadang aneh, kita sebagai pembawa agama, sebagai da'i, kadang-kadang mau dikondisikan seperti orang yang demam dadakan gitu. Ini orang lagi rame-ramenya pada doyan, pada demam apa namanya batu akik. Ayo cepat. Kamu juga beli ini miliaran. Maunya juga begitu. Habis itu hilang. Nanti apa lagi? Kamu sebagai pembawa agama enggak pantas. Kamu adalah orang yang menjadi cermin dan harus sadar bahwa apa yang Anda ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wala takun ma'al mutasarri'ina idza tasarra'u. Wa innama 'alayka birrifq intithalan liqouli nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam innar rifqa ma kana fi syai'in illa zanah. Fakhudh bizayyin wa khudh bil amri al muzayyin. وخذ بالأمر الحسن وإياك ثم إياك من الأمر المشين وهو أن ينزع من قولك أو فعلك الترفق في الأمر كله. Dan hati-hati kamu dari akhlak yang buruk, yang jelek, yakni dicabut dari ucapanmu, dari perbuatanmu kelemah lembutan. Na'udzubillah. Tidak mengenal keluarga, tidak mengenal kakaknya, tidak mengenal adiknya, tidak mengenal pamannya. Pamannya, kakaknya, adiknya enggak diziarahi, enggak disalami, enggak diajak bicara. Apa alasannya? Hizbi. Ya subhanallah. Fitnah. Ini yang namanya rifq. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Siapa yang dibicarakan di sini? Orang kafir. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian dan tidak memerangi kalian dalam agama ini untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Bagaimana ayatnya? Orang kafir. Tetapi justru kadang-kadang sebagian orang begitu. Tidak mengenal saudara, tidak mengenal kakak, tidak mengenal adiknya. Pokoknya tidak peduli ini urusan manhaj. Memutus hubungan silaturahmi, memutus hubungan kekeluargaan. Mana lemah lembut? Mana rahmah? Mana lemah lembut di dalam al-amri kulleh? Yang kedua, ammal amru tsani fa'alaika bitta'anni. Adapun yang kedua, hendaknya engkau bersikap hati-hati. Fa'alaika bitta'anni yaqulu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam li Ashaj Abdul Qais. Inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah wa rasuluhu, al-hilm wal anah. والتأني خصلة محمودة. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berkata kepada Al-Asad, Abdul Qais, li Ashad Abdul Qais, inna fika, sesungguhnya pada diri kamu ada dua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang pertama, al-hilm, hilm, tenang, tenang. Yang kedua, al-anah, hati-hati. Halim, tenang, tidak tergesa-gesa, pokoknya sudah terserah. Yang kedua, ta'anni wal-anah, hati-hati dalam bersikap. Saya sih bisa aja berbicara, tapi apakah bisa saya pertanggungjawabkan? Saya bisa aja bertindak, tapi apakah bisa saya pertanggungjawabkan? Hati-hati. Al-hilm wal-anah. Tenang orangnya. Tidak tergesa-gesa. Qala rahimahullahu ta'ala, wat-ta'anni khaslatun mahmudah. Dan hati-hati adalah akhlak yang terpuji. Walihada qala jalla wa'ala. Oleh sebab itu Allah subhanahu jalla wa'ala berfirman, ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Sikap yang tercela. Dan manusia memiliki sifat yang tergesa-gesa, ajul. Masya Allah, persis. Makanya ayuhal muslim, bukan berarti kita melarang Anda membaca di internet tentang berita perang di Timur Tengah misalnya, berita tentang ISIS, Al-Qaeda, tentang berita ini dan itu, silahkan baca. Tapi Anda jangan mengambil keputusan dan jangan mengambil kesimpulan tersendiri sebelum Anda bertanya kepada orang yang berilmu. Kalau Anda mengambil keputusan dan mengambil kesimpulan tersendiri, Anda akan tersesat. Anda membaca di internet, siapa yang musuh-musuh mereka ISIS ini adalah, wah kalau begini ini namanya jihad fisabilillah. Jangan secepat itu kamu mengambil kesimpulan. Jangan secepat itu kamu mengambil kesimpulan. Kamu hidup pertama di lingkungan rumah ada orang tua, ayah dan ibumu, yang wajib kamu mintai pendapatnya. Yang kedua, kamu hidup di negara Islam yang lebih berilmu dari mereka, yang harus kamu mintai pendapat mereka. Bagaimana tanggapan mereka tentang apa yang saya baca ini? Yang ketiga, kamu hidup di negara pemerintah. Ada pihak keamanan, ada pihak kepolisian, ada pihak barakallahu fikum keamanan yang perlu kamu tanyai. Apakah ini ada unsur politik murni? Ataukah ini memang agama sengaja diatasnamakan? Apa nasihat dari pihak keamanan negara kita? Ternyata pihak keamanan negara menginstruksikan, melarang masyarakatnya untuk pergi, untuk bergabung, maka itulah yang terbaik. Alhamdulillah. Artinya berarti pemerintah perhatian dengan keselamatan kita. Mau apa lagi? Masih mau mengutuk pemerintah? Masih mau murka kepada pemerintah? Pemerintah enggak punya selera, enggak punya gairah. Jangan. Wala ta'ajal, jangan tergesa-gesa. Kamu kan sebatas membaca internet satu ucapan, satu tulisan. Sementara tulisan satu yang kamu baca itu sudah dibaca oleh pemerintah mungkin 20 tahun yang lalu. Ternyata tulisan yang kamu baca ini, yang baru kamu baca ini sama pemerintah sudah ditindaklanjuti dan sudah diselidiki sekian puluh tahun, dan mereka sudah melihat sebatas mana hubungannya. Cuman kadang-kadang manusia memang wakanal insanu ajula. Manusia terlalu tergesa-gesa. Merasa seakan-akan dia yang paling top, yang paling hebat. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Silahkan kamu baca. Baca tentang berita ini, berita itu. Tapi ingat, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Tahu-tahu jual harta, jual ini, ambil visa. Tahu-tahu udah nyampe Turki, tahu-tahu udah nyampe Suriah, udah nyampe Irak. Jangan. Kamu punya orang tua. Kamu punya orang yang berilmu. Kamu punya pemerintah yang tidak mungkin kamu langkahi ini semuanya. Kata beliau, wa ta'anni mahmudatun khaslatun mahmuda. Qala ahlul ilm, hadha fihi dhammun lil insan haythu kana ajulan. Berkata para ulama, di dalam ayat ini ada celaan terhadap manusia ketika dia memiliki sikap tergesa-gesa. Cepat sekali berubah. Dalam satu bulan dia menyanjung, bulan berikutnya menjatuhkan. Dalam minggu pertama dia menjatuhkan, minggu kedua dia menyanjung. Dalam bulan berikutnya dia menjatuhkan, bulan cepat sekali berubah. Ini namanya apa? Dalam bahasa Arab, mutalawin. Enggak punya prinsip. Enggak punya prinsip. Dalam satu bulan, ya kalau sekali dua kali mungkinlah bisa dimaklumilah. Tapi kalau sudah seperti itu, na'udzubillah. Makanya at-ta'anni wal hilm, jadikan barakallahu fikum sebagai pedoman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar, beliau selalu membaca di dalam zikir pagi dan sore, di antara doa yang beliau baca, yang panjatkan zikir yang beliau panjatkan pagi dan sore, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati atau aurati wa amin rawati. Allahumma ihfatni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ugtala min tahti. Ya Allah, aku selalu memohon perlindunganmu. Ya Allah, lindungilah aku, lindungilah urusan duniaku maupun agamaku, ya Allah. Dunia dan akhiratku, ya Allah. Lindungilah hartaku, ya Allah. Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Lindungi keluargaku, ya Allah. Ya Allah, tutupilah segala kesalahan-kesalahan dan aib-aibku. Allahumma astur aurati wa amin rawati, dan berikanlah ketenangan pada jiwa saya. Tenang ketika melihat masalah, tenang ketika mendengar suatu masalah, tenang ketika menentukan sikap. Wa amin rawati, berikan ketenangan, tidak tergesa-gesa. Allahumma ihfadni, ya Allah, lindungilah saya dari depan saya, dari belakang, dari kanan saya, dari kiri saya, dari atas, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari azab, dari yang datang dari bawah, yakni ditenggelamkan, kata Imam Abu Daud. Kalau sudah berdoa dan berzikir seperti itu, minta perlindungan kepada Allah dari belakang, dari depan, dari kanan, dari atas, apa yang takuti? Ya seperti yang tadi kita katakan, cepat, apa yang kamu tunggu? Siapa lagi mereka sudah bicara ini? Terserah. Nanti kamu dibicarakan orang, nanti kamu dikeluarkan, terserah. Ya Allah, karena saya sudah selalu membaca pagi dan sore, ya Allah lindungilah aku dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tenang. Wa amin ra'ati, berikan ketenangan jiwa kepadaku ya Allah. Kalau sudah seperti itu, kamunya tenang-tenang saja, orang yang melihat kamu sumpah. Greget ini orang kok. Dipancing kok enggak pernah terbawa emosi ini, kok enggak pernah, kok santai mawon katanya orang ini. Santai-santai aja. Orang yang lihat yang mumet, yang pusing. Apa yang kita pedulikan? Terserah. Alhamdulillah. Pagi dan sore, kecuali kalau lupa, jangan lupa zikir pagi dan sore, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Allahumma astur aurati, ya Allah tutupi segala kekurangan-kekurangan, dibongkar aibmu, mau dibongkar kesalahanmu, terserah, ya Allah tutupilah aib-aibku. Kalau mereka yang bongkar, terserah, yang penting jangan sampai Allah yang bongkar di hari kiamat nanti. Kan begitu, tenang. Wa amin rawati, dan tenangkan jiwa saya, hati saya ya Allah. Santai aja. Itu barakallahu fikum di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaika bitta'anni, hati-hati dan tenang. Qala ahlul ilm, qala rahimahullahu taala, wa amma al-amru ats-tsalits fa huwa al-hilm. Wal hilm fil fitnati, fil fitani, وعند تقلب الأحوال محمود أيما حمد ومثنى عليه أيما ثناء لأنه بالحلم يمكن رؤية الأشياء على حقيقتها ويمكن بالحلم أن نبصر الأمور على ما هي عليه. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yang ketiga adalah hilm, tenang. Kata beliau, wal hilm fil fitan, adapun hilm, tenang ketika terjadi fitnah dan ketika berubahnya keadaan, juga terpuji dan sangat terpuji. Karena dengan tenang kamu bisa melihat sesuatu sesuai dengan kenyataannya, dan juga dengan hilm kamu akan bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata yang benar. Itu jangan gampang terprovokasi, jangan gampang terpengaruh dengan laporan. Anda ini kadang-kadang orang mengatakan, ya barangkali itu kan ustaz, siapa yang melapor kepada dia, barangkali yang melapor. Tetap tidak bisa diterima mas, yang namanya ustaz, kiai, dai ini kan nahkoda, kan sopir dia ini. Sopir diatur oleh penumpang, kira-kira gimana? Gak nyampe-nyampe akhirnya. Kata penumpang yang satu, pak, jurusan Tanah Abang. Yang satu lagi, jurusan Bekasi. Mana yang mau duluan, Tanah Abang apa Bekasi? Tengkar berdua. Yang satu lagi, jurusan Depok, pak. Yang satu lagi, jurusan Surabaya. Bingung nahkoda ini akhirnya. Turun di jalan kalang kabut. Tapi kalau seorang sopir atau nahkoda, terserah, ini bis saya jurusan Tanah Abang, penumpang Bekasi, Surabaya, turun semua kalau enggak masalah jalur. Kan enak. Tapi kalau da'i ilallahi azza wa jal, tergantung siapa yang mendekati, tergantung siapa yang beri laporan, ya rusak bakalnya. Diadu domba. Hel, tenang. Ketika mendapatkan laporan, lemah lembut, hati-hati, tenang. Kata beliau, dengan hilm, dengan sifat tenang ini tadi, kamu akan bisa melihat sesuatu sesuai dengan kenyataan, dan kamu akan bisa mengetahuinya. Selama kelamaan semakin terbuka, ternyata orang yang melapor ini memang ternyata ada urusan pribadi, ternyata masalahnya masalah pribadi dibesar-besarkan, ternyata alhamdulillah saya belum bersikap, kan tenang kita. Alhamdulillah saya belum berbicara, saya belum komentar. Coba kalau saya sudah bicara, kalau saya sudah komentar, harus mungkin saya harus minta maaf, harus mungkin klarifikasi, harus mungkin dan harus mungkin. Itulah hikmahnya. Ini mauqif yang pertama. Ar-riq, lemah lembut. At-ta'anni, hati-hati. Al-hilm, tenang. Kita ringkas, kita ingin masuk kepada babit yang kedua. Gak ada jamnya. Oh, baru jam 10 kurang. Sampai jam? Panitia sampai jam berapa ini? Masih ada waktu kan? Tayyib, barakallahu fikum. Al-thani min tilka al-bawabati wal-qawa'id. Ini sengaja saya ringkas. Kalau antum mau ingin baca lebih lengkap, antum bisa mungkin download kitabnya. Karena memang ini materi daurah kita ingin ringkas. Kita ambil yang poin-poinnya aja. Al-thani min tilka al-bawabati wal-qawa'id. Yang kedua dari bawabit, tuntunan syar'i ketika terjadi fitnah. Annahu idza barazatil fitanu wa taghayyaratil ahwal fala tahkum ala shay'in min tilkal fitani aw min taghayyuril hal illa ba'da tasawwurih. Maka kata beliau, jangan kamu tergesa-gesa menjatuhkan hukum kepada salah satu dari masalah fitnah ini tadi kecuali setelah engkau benar-benar mengetahui persis tasawur dengan benar gambaran yang sedang terjadi, alasannya apa, dalilnya apa, hujahnya apa, riayatan lil qa'idah, dalam rangka menjaga qa'idah usuliyah al hukmu ala syai'i far'un an tasawurih. Hukum segala sesuatu, penetapan hukum kepada suatu masalah ini adalah merupakan hasil atau buah atau cabang dari tasawur. Apa makna kaidah ini? Kata beliau rahimahullahu taala, wa hadhihi alqa'idatu ra'aha alfuqaha uqala'u jami'an qabla al-islam wa ba'da al-islam. Kaidah ini telah dimiliki dan dipelihara dan dijaga oleh orang-orang yang berakal di masa sebelum Islam maupun setelah Islam. Artinya ini bukan hanya kaidah Islamiyah, tapi memang adat, adat istiadat, tradisi. Ini bukan hanya sekedar Islamiyah, tetapi tradisi jahiliyah pun juga begitu. Tradisi orang yang berakal begitu. Yakni dia tidak tergesa-gesa menghukumi atau berbicara sebelum menguasai tasawur, sebelum menguasai latar belakangnya, ujungnya, akhirnya, masalahnya apa. Jangan dulu. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawurih. Ini yang tadi kita singgung. Kadang-kadang barusan dengar berita, barusan baca satu kaset, dengar satu kaset, barusan baca di internet, sudah berani bicara. Ustadz fulan begini dan begini dan begini. Ketika ada yang ditanya, alasannya apa Ustadz? Dapat di mana itu Ustadz kesalahan seperti itu? Di internet. Di mana Ustadz? Apa benar bisa menguatkan? Tanya aja sendiri. Jangan tanya saya, tanya aja ke Ustadz fulan. Khata. Ini barakallahu fikum. Jangan tergesa-gesa menjatuhkan hukum. Ah yang benar fulan, ah yang salah ini, ah yang benar ini, saya mau kesini. Jangan. Tetapi hendaknya kamu benar-benar tasawur. Jadi yang dimaksud oleh beliau yang pertama, artinya seorang yang berilmu, tanda muslim yang berilmu dan yang baik ketika terjadi fitnah artinya diamnya dia bukan berarti diam masa bodoh, tetapi artinya diam terus melihat. Ini yang benar mana? Saya enggak mau. Memang sih kalau dilihat jejerannya si ustadz ini sudah masuk dalam berbicara semua. Tapi kan tetap aja namanya ustadz kan enggak maksum. Enggak maksum. Kalau misalnya ada jaminan bahwa nanti ustadz yang ini semuanya bakal bisa bertanggung jawab, mati bareng-bareng di kuburan bertanggung jawab bareng-bareng sih enggak apa-apa ikut. Tapi kan sendiri-sendiri tanggung jawabnya di akhirat nanti. Jangan tergesa-gesa menghukumi. Ini ulama sudah berfatwa. Apalagi yang kamu tunggu? Berarti kamu tidak menghormati ulama. Berarti kamu dan kamu dan kamu. Terserah. Itu kan kesimpulan Anda. Dan itu berarti Anda zalim. Karena menuduh siapa? Menuduh temannya tidak menghormati ulama. Ini kan menuduh. Ini berarti tidak menghormati ulama orang ini. Dari mana? Itu kan versi Anda. Dan Anda menuduh. Kalau Anda dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda bisa bertanggung jawab? Tidak menghormati ulama. Kita daurah ke sana kemari, yang kita baca siapa? Kitabnya siapa? Yang kita baca kitabnya ulama. Yang kita kaji setiap hari kitabnya ulama. Tetapi memang barakallahu fikum, kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi saqimi. Tapi memang permasalahannya, kam min aibin qawl min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi saqim. Banyak sering terjadi orang mencela menyalahkan ucapan yang benar, tetapi sebenarnya latar belakangnya karena pemahaman dia yang salah. Sudah ini berarti tidak menerima, tidak menghormati ulama, pemahaman dia yang jelek sebenarnya. Bukan ucapannya yang salah, pemahamannya. Jangan tergesa-gesa, kata beliau ketika terjadi fitnah, sebelum Anda tasawur, sebelum Anda menguasai barakallahu fikum, sebelum Anda bisa mempertanggungjawabkannya dalam rangka menjaga kaidah al-hukmu ala syai far'un an tasawurih. Naam. Kita ini kadang-kadang dibenturkan dengan suatu masalah yang tidak kita ketahui di daerah apa adat orang di situ. Alhasil kaidah ini mengajarkan kepada kita untuk dewasa. Wa hadhihi qala rahimahullahu taala wa daliluha syar'iyyu 'indana fi kitabillahi 'azza wa jall. Adapun dalilnya secara syar'i di dalam kitabullah 'azza wa jalla, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Dan jangan engkau paksakan dirimu kepada sesuatu yang tidak engkau ilmui. Yang tidak engkau ilmui. Naam. Ya'ni anna al-amra alladhi la ta'lamuhu wa la tatasawwaruhu wa la takunu 'ala bayyinatin min fa iyyaka an tatakallama fihi wa ablagha minhu an takuna fihi qa'idan أو تكون فيه متبعا أو تكون فيه حكما. يعني kata beliau bahwa perkara-perkara yang tidak engkau ketahui atau yang engkau ketahui sebenarnya cuman engkau tidak bisa tasawur, tidak bisa memahami, tidak bisa mencakup memahaminya dengan benar. Oh, masalahnya kejadiannya di Yaman, kita tidak tahu menau. Kita juga paling cuman baca info dari internet, enggak tahu siapa yang upload, siapa yang masukin, kita juga enggak tahu. Tahu-tahu sudah keluar vonis terhadap seorang alim yang ada di Yaman misalnya, yang ada di Saudi misalnya, yang memvonis siapa? Yang memvonis ulama di Indonesia katanya. Ulama dihukumi dijadikan bobrok namanya. seakan-akan sudah menguasai segala permasalahan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka segala sesuatu yang tidak engkau ketahui atau yang engkau ketahui tetapi tidak menguasai latar belakangnya, seluk-beluknya. Saya kalau berbicara begini ditanya benturkan apa jawaban saya? Tahu memang ada fatwa ulama, tetapi saya enggak tahu persis permasalahannya apa. Saya enggak tahu persis kejadiannya. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, hati-hatilah engkau, jangan tergesa-gesa untuk berbicara. Dan lebih parah lagi kalau kamu sudah memposisikan dirimu sebagai qa'id, sebagai komandan, sebagai muttaba, orang yang diikuti, yang dijadikan panutan, atau sebagai orang yang menghukumi, kamu mengeluarkan hukum, jangan belajar sama dia, keluar semua dari dia, jamun ini. Ternyata kamu sendiri ketika dibenturkan tidak bisa apa-apa. Lebih parah lagi, sudah menghukumi, sudah berbicara, sudah menjadi qa'id, sudah menjadi muttaba, ternyata tidak bisa apa-apa ketika dibenturkan. Ini kalau di dalam bahasa Arab dinamakan atsba'u kulli na'iq, pengekor setiap suara. Kalau kata orang Yaman, bahasa amiahnya orang Yaman, ma'annas ya nas, ma'annas ya nas, artinya ya apa kata orang, ikut-ikutan aja. Kadang-kadang kita sangat menyayangkan berbicara sesuatu dalam keadaan tasawur, atau terkadang tasawurnya justru salah. Sehingga ketika, dan ini kaidah usuliyah, ketika Anda ditanya jangan tergesa-gesa menghukumi sebelum Anda tasawur, menguasai benar fan tersebut yang pada akhirnya akan menyebabkan fitnah. Wa hadhihi alqa'idatu antum tasta'milunaha fi umurikum al'adiyah wa fi ahwalikum al-mukhtalifah. Kaidah yang seperti ini kalian manfaatkan, kalian pakai dalam kebiasaan kalian sehari-hari ataupun dalam permasalahan yang kalian perselisihkan. Al-aqlu la budda min ri'ayati tilkal qa'idah. Secara akal sehat mesti kita menjaga kaidah ini secara mutlak. Ustaz, bagaimana ada seorang suami istri, istrinya sururi, suaminya salafi, boleh enggak ini cerai? Tanpa tasawur, tanpa mengetahui latar belakang, tanpa mengetahui apa permasalahannya, ya memang ternyata lagi dalam rumah lagi tengkar, memang sudah pingin cerai, cuman cari alasan yang syar'i dipaksakan. Tetapi hati-hati, ini barakallahu fikum. Makanya sebagai tempat atau ajang yang paling empuk ya daurah-daurah seperti ini. Daurah-daurah seperti ini kadang-kadang orang-orang yang berpenyakit hatinya kesempatan. Ketika ustadznya tidak hati-hati dan dia tidak tasawur apa yang dia baca, apa yang pokoknya dibaca, apa yang kertas yang ada di depannya dibaca. Padahal kadang-kadang kesempatan orang yang berpenyakit hatinya tanya, bagaimana ada seorang yang begini-begini ternyata nyinggung temannya sendiri yang dimaksud. Penyakit. Dijawab. Makanya coba lihat, banyak daurah-daurah sebagian asatid itu kalau sudah giliran tanya jawab, radio dimatikan, speaker dimatikan. Spesial memang tema untuk fitnah. Kebalikan, kalau di Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah justru tanya jawab yang dibuka untuk umum, iya kan? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala sampai dibukukan liqa bab maftuh. Liqa bab maftuh. Antum kalau dengarkan radio di Madinah misal Idza'atul Quranil Karim, dibuka tanya jawab. Banyak pertanyaan di Lajnah Daimah dari radio. Mustami'ah min Kuwait yas'al, mustami' min Kuwait yas'al, pendengar dari Kuwait, pendengar dari ini bertanya lewat radio. Tapi kalau kita kadang-kadang di sini justru pertanyaan dikunci radionya. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, "Idza ra'aita qauman, idza ra'aita qauman yakhtafuna atau yatanajawna fi syai'in min amri dinihim duna 'ammatihim, fa'lamu annahum ala ta'sisi dalalah." Jika engkau melihat suatu kaum mereka berbisik-bisik dalam suatu urusan agama yang tidak boleh diketahui secara keumuman orang, maka ketahuilah bahwa mereka sedang membangun kesesatan. Kalau memang hak, kenapa Anda enggak tampilkan kepada umum? Kalau memang batil, kenapa Anda bicarakan? Kenapa Anda bicarakan? Tetapi memang begitulah adamut tasawur. Ini kaidah barakallahu fikum yang kedua. Jangan berbicara sebelum benar-benar tasawur, mengetahui. Riayatan lil kaidah. Wa la yuslihu tasarrufun ma illa bi an yur'a tilkal kaidah. Li'annahu idza lam yur'a tilkal kaidatu fa innahu sayukhti'u wa la shakka. والشرع قررها أيما تقرير وبيّن تلك القاعدة أيما بيان. Kalau kaidah ini tidak dijaga, maka niscaya akan salah dalam berfatwa. Hati-hati. Pelajari dulu latar belakangnya, pelajari, fahami benar-benar, baru kemudian setelah itu keluarkan hukum. Kalau tidak faham, bukan aib kamu mengatakan wallahu a'lam. Bukan suatu aib kamu mengatakan barakallahu fikum wallahu a'lam. Entah ditanya tentang suatu jamaah, ditanya tentang suatu seseorang, kalau Anda tidak tahu bukan aib Anda mengatakan saya tidak tahu, daripada berbicara dalam keadaan tidak tahu masalahnya. Kata beliau rahimahullahu taala, saya ringkas dari sini, idza tabayyana laka dzalik فَإِنَّ الْحَاكِمَ أَوِ الْمُفْتِيَّ أَوِ الْمُتَكَلِّمَ فِي الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ رِعَايَةً لِحَقِّ نَفْسِهِ وَرِعَايَةً لِخَلَاصِ نَفْسِهِ مِنَ الْإِثْمِ ثُمَّ رِعَايَةُ الْحَقِّ رِعَايَةً لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا وَتَبَرِّيًا مِنَ الْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ إِلَّا إِذَا حَصَلَ لَهُ أَمْرَانِ. Kata beliau, kalau sudah jelas yang seperti ini, maka sesungguhnya seorang hakim ataupun mufti atau orang yang berbicara dalam masail syar'iyah tidak boleh berbicara hanya karena mementingkan kepentingan pribadi atau riayatan li haqqi, apa namanya, untuk menjaga hak pribadinya ataupun menjaga dirinya dari dosa ataupun menjaga hak kaum muslimin. Dan juga terlepas dari ucapan tanpa ilmu kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, an yatasawwara al-qadhiyata al-matruhata tamaman bihaitsu la taltabisu alayhi fil qadhiyah fi qadhiyatin ukhra wa la tashtariku fi tasawwurihi wa fahmihi bi mas'alatin ukhra. لأنه أحيانا تشترك بعض المسائل وتتقرب صورة مسألة من صورة مسألة أخرى فينتقل ذهنك إلى مسألة مشابهة فعند ذلك تقع في ذلك الخطأ. Syarat yang pertama sebelum engkau bicara, kata beliau, engkau benar-benar memahami dengan sempurna suatu masalah dan tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kerancuan sedikit pun. Ini yang pertama. Sehingga ketika kita kamu menghukumi, tidak ada keraguan sedikit pun. Ini barakallahu fikum. Kadang-kadang kaidah ini dibantah. Ini kan kaidah yang berbicara ini kan ulama kibar. Kalau sudah ulama kibar berbicara, tunggu apa lagi? Kalau berselisih pendapat, ya kita kembali ke ulama kibar. Kalau ulama kibar berselisih, kembali ke mana? Bikin kaidah seenaknya sendiri. Berselisih kita kembali ke ulama kibar. Kalau ulama kibar berselisih, kembali ke mana? Berantem gitu. Atau kembali lagi ke ulama sigar. Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dari mana pendapat seperti itu? Kita kembali ke ulama kibar. Kalau berselisih, kembali ke ulama kibar. Ya, kalau ulama kibarnya berselisih, mau diapain? Akhirnya bubar semua ulama kibarnya. Kaidah dibikin bingung sendiri sebenarnya kalau dibenturkan. Kalau ulama kibar berselisih, kembali ke ustadz kibar. Nanti akhirnya daur ulang lagi begitu. Kalau ustadz kibarnya berselisih, ya kembali lagi ke ulama kibar. Bingung. Kaidah membingungkan umat. Ini kenapa barakallahu fikum? Akibat berbicara tanpa tasawur, tanpa memahami akibatnya apa dan apa maksudnya. Pokoknya yang penting, kata orang, asbun, asal bunyi. Kata orang Jawa, ini akibat daripada orang kena penyakit asam, asal mangap katanya. Kebanyakan penyakit asam, asal mangap, setelah itu gak mikir. Iya ya, kalau ulama kibar berselisih, iya ya, kembali kemana ya? Kalau ulama kibar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lah kalau ulama kibar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kenapa kita gak kembali kepada Al-Quran dan Sunnahnya langsung? Ya maksudnya dengan pemahaman ulama, ya sudah pemahaman ulama. Pakai kibar segala. Maksudnya kibar untuk merendahkan ulama yang lain. Kan jelek kan? Kembali ke ulama kibar maksudnya apa? Untuk merendahkan ulama yang lain. Dan ini penyakit. Penyakit apa? Penyakit asam. Asal mangap. Itu. Ini barakallahu fikum. Jangan bicara dulu dong. Jangan karena orang lagi rame-rame membicarakan ini terus ikut-ikutan. Jangan. Cepat ustaz. Ini antum lagi dipantau. Ini antum lagi di ujung tanduk. Kalau enggak ini cepat antum tergancam bahaya. Terserah. Saya bisa berenang kok. Itu ada pelampung renang. Kapalnya lagi udah bocor, udah ini, terserah. Alhamdulillah saya bisa renang kok. Ngapain panik? Yang panik itu orang yang gak bisa renang. Yang panik itu orang yang gak bisa renang. Sehingga ketika dia diancam begitu, aduh, saya harus dekat kepada siapa ini? Cepat-cepat menjilat akhirnya. Supaya disanjung, supaya diangkat, ustaz, ustaz. Jahil. Yang kedua kata beliau, al-amru tsani an ta'lama hukm Allah wa hukm rasulih sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-mas'alati bi'ainiha la fil mas'alati allati tushbihuha. Yang kedua, setelah engkau menguasai hukum Allah dan rasulnya tentang masalah ini persis, bukan masalah yang menyerupainya. Ini qadiyah. Naam. Ini kan sering kejadian. Dan ini terjadi waktu dulu rame-ramenya di Yaman dengan yang namanya guru kami dulu Yahya Al-Hajuri. Orang-orang yang terpengaruh dengan dia. Ketika itu Syekh Ubaid ditanya oleh ahlul Irak, diceritakan keadaan. Keadaan kami di Irak begini, begini, begini, begini. Apakah boleh dalam kondisi seperti ini kami ikut pemilu ya Syekh? Jawab Syekh, kalau memang kondisi kalian begitu ya boleh. Dipublikasikan sama orang-orang Hajuriyun bahwa Syekh Ubaid membolehkan pemilu. Ini kurang ajar enggak? Kurang ajar. Padahal fatwa ini dalam qadhiyah tertentu. Dalam qadhiyah, dalam masalah kasus kejadian tertentu. Kalau seperti ini kemudian dibawa kepada umum, ya berat. Takutnya sebentar lagi ketika ada orang yang telpon misalnya ke saya, Ustaz, saya sekarang sedang di tengah hutan Ustaz, saya kehabisan makanan, sudah mau mati kelaparan, tidak ada kecuali bangkai Ustaz, boleh gak saya makan dalam kondisi seperti ini? Tentu jawaban saya apa? Boleh atau biarkan kamu mati aja? Boleh kan? Tapi apakah boleh jawaban saya ini kemudian dipublikasikan bahwa berarti saya membolehkan bangkai? Ini kan zalim. Bedakan antara qadhiyah mu'ayyanah, kejadian tertentu, dengan hukum secara umum. Supaya kamu selamat. Ini barakallahu fikum. Dua. Pertama, kamu tasawur dulu. Jangan tergesa-gesa dulu bicara. Naam, baru kemudian setelah itu kamu tetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala atau hukum syar'i di dalamnya. Fa idza wa idza thabata dzalika tayyib. Fa huna su'alun muhimmun. Yaqulu ahadukum kaifa yahdutsu li hadza at-tasawwur. Kata beliau, kalau maka di sini akan ada pertanyaan. Kaifa yahdutsu li hadza at-tasawwur? Saya bisa tasawur, saya bisa memahami dengan benar dengan cara apa kira-kira? Kaifa atasawwar hadhihi al-mas'alah wa mimman atasawwarha? Dari mana saya bisa memahaminya? Qala fa innal masaila mushtabihatun wa mutashabihatun wa ba'daha yushkil wa ba'daha qad la ajidu man yubayyinuhu li wa yusawwiruhu li at-tasawwur as-sahih. Sebagiannya mirip, dan bahkan sebagian masalah saya tidak mendapati siapa yang bisa menceritakan kepada saya dengan benar. Itulah pentingnya kehati-hatian. Bagaimana saya secara saya tasawur? Hati-hati. Qala rahimahullahu ta'ala wa hafizahu wa ra'ah. Awalan fanaqulu at-tasawwur alladhi yanbani 'alayhi al-hukm asy-syar'iyyu huwa ma kana awalan. Tasawwur yang bisa dibangun di atasnya hukum syar'i yang pertama adalah minal mustafti, dari sang pemohon fatwa. Sang pemohon fatwa. Fa innal mustafti huwa al-waqi'u fil mas'alah. Karena al-mustafti dia yang mengalami. Fa idza sa'ala wa idza syaraha mas'alatan hasala at-tasawwur fal mufti yubayyinu lahu dhalika al-hukma wifqa istifta'ihi. Ketika dia menjelaskan suatu masalah, maka mufti pun mengeluarkan hukum sesuai dengan permohonan fatwa. Ini yang pertama, tasawur. Saya bisa memahami. Kita bisa memahami keadaan dari orang yang memohon fatwa. Keadaan kami demikian dan demikian, baru keluarlah kemudian fatwa. Thanian, qad yakunu at-tasawwur bi naqlil 'udul thiqat al-muslimin. Kadang-kadang tasawur dengan berdasarkan riwayat orang yang adil yang dipercaya dari kalangan kaum muslimin. Alladzina la yashubu naqluhum sya'ibatun taj'aluhum yakhta'una fil naqli wa min thumma yakhthi'u fil hukmi ala syai'. Yang jelas tidak ada masalah dan tidak dicurigai nukilan mereka ini yang akan menyebabkan kesalahan dalam fatwa. Labudda min nakli adlin thiqatun fil masalah. Mesti yang menukil ini adalah orang yang thiqah, yang dipercaya. Berarti kan berat untuk mengetahui bahwa orang yang datang kepada saya ini thiqah, terpercaya, juga tentunya bukan bermasalahan dengan kesopanannya di hadapan saya, enggak. Permasalahannya juga dia butuh dipersaksikan. Saya butuh tahu dari orang tetangga dia, dari orang sekampung dia, bagaimana tentang orang ini. Jangan ustaz, orang itu begini, ya sudah afwan kalau begitu. Sekarang cara menentukan dan menetapkan thiqah dan terpercaya ini bagaimana? Ada orang yang kadang yang penting datang kepada saya dengan sopan, dengan hormat, ustaz, dengan sopan nunduk-nunduk, saya pun langsung percaya. Tidak bisa. Tetapi kita juga harus tanya kepada orang yang lain, yang satu daerah dengan dia, bagaimana tentang fulan. Itu mengukur kepercayaan diantaranya. فَعِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ, maka ketika nampak atau muncul fitnah, وَاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ, dan perbedaan berubahnya keadaan, لَا يَجُوزُ أَنْ نَعْتَمِدَ عَلَى كَلَامِ كَافِرٍ مَثَلًا, jangan percaya kepada ucapan orang yang kafir. ذَكَرَ تَصَوُّرَهُ أَوْ ذَكَرَ تَحْلِيلَهُ فِي إِذَاءَةٍ مَا, yang menyebutkan gambaran tentang suatu kejadian atau pokok permasalahannya kepada idaah, radio misalnya. Jangan. Jangan percaya. Ketika terjadi fitnah, ketika terjadi perang antara muslimin di suatu negara, kita malah percayanya kepada media-media barat. Padahal itu kerjaan mereka, memang. Terus yang dilaporkan, yang dibesar-besarkan adalah kejadian-kejadian kaum muslimin. Makanya suatu contoh kelalaian dan ketidaksadaran sebagian orang kadang, tanpa dia sengaja mengutuk negara-negara Arab, terutama Saudi. Tanpa sengaja, tanpa sadar, ataupun bahkan mungkin sengaja. Kenapa dia menghukumi dan berbicara seperti itu? Berdasarkan berita TKI, TKW diperlakukan keji dan kejam begini dan begitu. Ya Allah. Seakan-akan TKI, TKW yang di negara-negara kafir tidak pernah diperlakukan seperti itu. Seakan-akan TKW, TKI di negara-negara komunis, negara kafir dihormati. Padahal diperlakukan lebih biadab, lebih tidak terhormat. Tetapi kenapa? Memang media massa begitu. Maunya mereka bagaimana supaya hati kaum muslimin, terutama kita orang di Indonesia ini, benci kepada negara Timur Tengah secara khusus Arab Saudi. Sehingga ketika kejadian di Arab Saudi, satu TKI TKW dibesar-besarkan sampai disiarkan internasional. Komentari keji, kejam, enggak punya peri kemanusiaan, enggak ada maklum di sana, enggak ada HAM, maklum dan maklum dan maklum. Sementara kejadian-kejadian yang di negara-negara kafir, paling-paling yang liput koran lokal itu aja. Tidak disiarkan. Enggak sadar bahwa kita sekarang sedang diprovokasi. Enggak sadar bahwa kita memang sekarang sedang diadu. Sedang diadu. Maka hati-hati, barakallahu fikum, jangan menghukumi. Kenapa negara Saudi? Kenapa negara? Jangan. Ini sekarang kamu sedang diadu. Irak, sama-sama masyarakat Irak, sama-sama masyarakat Syam, Suriah, perang saudara. PBB datang bantuan. Coba lihat, sehingga sebagian muslim yang lemah jiwa, yang lemah hati, baik sekali mereka ya, melihat, baik sekali mereka, sampai akhirnya ada istilah doa di negeri surga, surga di negeri orang. doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, doa di negeri surga tapi surga justru di negeri orang. Mau hidup tenang ketenangan justru di negara-negara barat katanya. Ya subhanallah, diprovokasi berbicara. Makanya beliau mengingatkan, jangan berbicara ketika terjadi fitnah berdasarkan apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat di internet, apa yang kamu dengar barakallahu fikum, tetapi hendaknya kamu tasawur terlebih dahulu. Nah, masih ada waktu? Hah? Tayyib barakallahu fikum. Ba'da zuhur dilanjutkan apa enggak? Zuhur jam berapa sih? Jam 12. Kita ambil satu lagi ya. Enggak apa-apa kan? Kita ambil satu lagi insyaallah. Ats-tsalitsu min tilkal dhawabiti wal qawa'id. Qa'idah dan tuntunan yang ketiga ketika terjadi fitnah. An yalzamal muslim al-insaf wal adl fil amri fi amri kulli. Ketika terjadi fitnah, maka hendaknya kamu selalu pegang teguh adil dan insaf. Adil dan insaf. Yaqulullahu ta'ala, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Al-An'am ayat 152. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jika kalian berkata, maka berkatalah yang adil sekalipun atas kerabat kalian. Wa yaqulu jalla wa ala, dan Allah azza wa jalla atau jalla wa ala juga mengatakan, wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'adilu i'dilu huwa akrabu littaqwa. Dan janganlah menyebabkan kalian, atau janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian untuk tidak bisa berbuat adil. Berbuat adillah kalian, karena sungguhnya itu lebih dekat pada ketakwaan. Al-Ma'idah ayat 8. Wa qad bayyanat hadhihi al-mas'alata bayanan syafian kafian min anna la budda min al-'adl fil aqwal wa la budda min al-'adl fil ahkam wa anna man lam ya'dil fi qawlihi aw ya'dil fi hukmihi fa innahu lam yattabi' asy-syar ittiba'an yarju ma'ahu an-najah. Ayat ini sangat jelas dan cukup bahwa kita mesti adil dalam berkata, adil dalam bertindak, adil dalam menghukumi, adil dalam barakallahu fikum menetapkan hukum. Dan kalau tidak demikian, artinya kita tidak mengikuti syariat dengan sebenarnya yang diharapkan dari situ keselamatan. Artinya kita adil. Jangan hanya kita menghukumi orang lain, tapi kalau itu terjadi pada diri kita, ya adil, jujur. Nah, saya pernah dikritik, kenapa, kebetulan saya ada jadwal di Pekalongan di Masjid Al-Irsyad, kenapa Ustaz Mustafa ngisi di Masjid Al-Irsyad, itu kan masjid begini. Saya jelaskan, ya ikhwan, kalau berbicara itu adil. Jangan kalau saya yang melakukan salah, tapi kalau yang lain yang melakukan gak salah. Saya ngisi di Masjid Al-Irsyad diingkari. Lah itu daurah Yogyakarta, setiap setahun sekali itu masjidnya siapa? Pernah salafiin bangun masjid segitu gedenya di Indonesia? Kalau bicara itu yang adil. Jangan istilah kita enak di lo, gak enak di gua. Atau enak di gua, gak enak di lo. Yang lain berbuat salah, kalau yang berbuat sendiri, gak salah. Itu kan gak benar. Saya mau gak mau ngisi karena masjid begini-begini. Setiap tahun masjid Bantul dipakai. Saya bukan berarti enggak boleh, boleh, alhamdulillah. Kita bukan berarti enggak boleh, bahkan kita ucapkan kepada pengurusnya maupun staf pemerintah yang ada di sana, alhamdulillah semoga Allah memberkahi, menjadikannya sebagai pahala mereka. Orang mempersilahkan masjidnya kita pakai, fadhal, silahkan masjid saya dimakmurkan. Ujung-ujungnya harus punya negara sendiri. Buku terjemahan yang nulis ulama salaf, tapi awas jangan baca dulu, itu penerjemahnya siapa? Setelah penerjemahnya ternyata penerjemahnya salaf, nanti dulu penerbitnya siapa? Penerbitnya ini, nanti lama kelamaan, nanti dulu, ini tintanya dari mana? Kertasnya siapa yang nyetak? Ujung-ujungnya harus punya negara sendiri nantinya akhirnya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Kalau kalian berkata maka hendaknya berbuat adil. Kalau orang lain salah melakukan ya kamu juga salah. Adil. Itu namanya adil, barakallahu fikum. Ma ma'nal adl wa ma ma'nal insaf fi hadhihi alqa'idah? Kata beliau, apa makna adil dan apa makna insaf dalam kaidah ini? Ma'nahu annaka ta'ti bil umuril hasanati aw bil umuris sayyi'ati ta'ti bihadzal janib alladhi tuhibbuhu wa dhalika aljanib alladhi bidzalika aljanib bihadzal janib alladhi tuhibbuhu wa dhalika aljanib alladhi la tuhibbuhu thumma tuwazin wa tu'ridu lahumā 'aradan wāhidan wa ba'da dhalika tahkumu. Apa makna adil dan insaf kata beliau? Maknanya barakallahu fikum, kata beliau rahimahullah, kamu datangkan perkara yang kamu kritik pada orang tersebut, kejelekan dia. Setelah itu yang kamu benci. Setelah itu kamu juga datangkan kebaikan dia, baru kemudian timbang dengan timbangan syar'i. Setelah itu baru kamu hukumi. Insaf, oh ini sururi berarti manhajnya. Seenaknya ngomong. Sururi aja kalau ditanya enggak tahu apa. Coba aja tanya apa itu, mana enggak tahu. Makanan mereka apa? Tetapi itulah insaf, adil. Apa makna insaf kata beliau rahimahullahu taala? Kamu ambil dari yang kamu cintai, yang bagus perbuatannya, kemudian kamu ambil yang terjelek, yang jeleknya, yang tercelanya, setelah itu timbang dengan timbangan syar'i. Bukan setiap ada kesalahan kamu langsung hajatukan. Ustaz, ini ada daurah Ustaz fulan, bagaimana Ustaz? Saya boleh hadir apa enggak? Jangan. Kenapa Ustaz? Dia punya kesalahan ini, satu, dua ini. Semestinya lanjutkan pertanyaan. Tolong Ustaz carikan Ustaz yang enggak ada salahnya, biar saya bisa hadir daurah. Dapat enggak kira-kira Ustaz yang enggak ada salahnya? Malaikat Jibril berburunya nanti akhirnya. Kok enak, tenang gitu loh, enak sekali gitu loh ngomongnya. Masalahnya dia ada kesalahan begini, kesalahan begini, kesalahan. Lah terus kamu enggak ada kesalahannya? Siapa manusia yang selamat dari kesalahan? Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya bna Adam, innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai ibnu Adam, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah siang dan malam, dan saya mengampuni dosa-dosa kalian. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam mesti banyak salahnya, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saddidu wa qaribu. Yakni berusahalah kalian untuk berjalan di atas kebenaran dan istiqamah. Saddidu wa qaribu. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mensyarah hadis ini, wa min fawaid hadzal hadis annal insana mahma kana fit taqwa wal istiqama la budda an yakhthi. Hadis ini menunjukkan bahwa betapapun takwa dan istiqomahnya seseorang, mesti dia salah. Cari orang yang enggak pernah salah, enggak bakal dapat. Makanya kata beliau, makna adil dan insaf artinya kamu datangkan kejelekan kebaikan, setelah itu timbang dengan pertimbangan syar'i, baru kamu hukumi. Ini makanya kenapa para ulama tidak meninggalkan kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ada kesalahannya apa enggak? Ada kan? Iya. Ya berarti semestinya juga jangan dibaca itu, Imam Nawawi ada kesalahannya begini. Ya sudah, akhirnya orang enggak ada yang bisa dibaca. Ya subhanallah. Imam Nawawi ada kesalahannya. Imam Al-Hafidz, bahkan Syekhul Islam, enggak usah bicara, enggak usah ngasih contoh, namanya manusia kok. Mesti ada kesalahan. Tetapi apa kata beliau rahimahullahu taala, setiap kesalahan, tidak setiap kesalahan berarti kita langsung menghajar dia, apalagi menghajarnya. Kita langsung mentahdir dia, kita langsung menyikapi dia, tetapi hendaknya kata beliau datangkan kejelekan dia, kebaikan dia setelah ditimbang. Kesalahan Imam Nawawi, kebenaran Imam Nawawi, kesalahan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, kebenaran Al-Imam Al-Hafidz, ternyata ibadahnya Al-Imam An-Nawawi, ternyata pembelaan Al-Imam An-Nawawi terhadap sunnah Rasulullah, tidak ada apa-apa kesalahan beliau ini, tidak ada apa-apanya dibanding pembelaan dan ibadah beliau ini. Sehingga dikatakan kebaikan ini tadi terhapus dengan apa? Maghmurun fi hasanati, terhapus dengan kebaikan. Dan begitu kalau bicara jujur, coba lihat dalam Al-Quran, apa kata Al-Quran? Al-Quran berbicara, innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus kejelekan. Tapi sebagian orang kan sebaliknya, dibalik itu ayatnya, kejelekan menghapus semua kebaikan. Satu kejelekan, semua fail daurah yang 5 tahun dihapus, buang semua, enggak ada baiknya sama sekali. Kok aneh. Ini berarti perlu dimasukkan di dalam keajaiban dunia. Al-Qur'an berbicara innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan dapat menghapus kejelekan. Tetapi sebagian orang berbicara kejelekan menghapus kebaikan. Memang sih ada kejelekan yang menghapus kebaikan itu ada. Apa? Syirik, kufur, riddah, murtad. Tetapi ini subhanallah, satu kejelekan, dua kejelekan, dihapus semua kebaikan itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kadang-kadang gelar ulama, syekh yang selama ini sudah disematkan sama dia, dicabut, pretelin. Syekh apaan itu katanya, gak ada lagi. Yang tadinya ustaz, gak ada lagi, pokoknya pakai nama aja, pakai nama aja. Apa ini yang namanya keadilan? Ini namanya hawa nafsu. Al-Quran berbicara begitu. Yang kedua, Al-Quran berbicara yang namanya kebaikan, falahu asyru amthaliha, dia akan mendapatkan 10 kali lipat kata Allah. Rasulullah berbicara, man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu asara hasanatin ila sab'imi'ati di'ifin ila ad'afin kathira, wa man hamma biha falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنًا وَمَنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ سَيِّئَةً وَاحِدًا. Itu Rasulullah berbicara. Rasulullah berbicara, barang siapa yang ingin beramal baik lalu kemudian dia mengamalkannya, maka Allah akan melipat gandakannya menjadi 10 kali lipat kebaikan ini, bahkan kepada sekian keratus kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi kalau dia bermaksud baik lalu tidak mengamalkan, Allah akan mencatatnya satu kebaikan. Dan siapa yang bermaksud jahat kemudian dia tidak jadi mengamalkannya karena Allah, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan. Kalau dia mengamalkan kejelekan tersebut, maka akan dicatat sebagai satu dosa. Lihat yang dilipat gandakan apa? kebaikan. Tetapi sebagian orang justru yang dilipat gandakan dosa. Satu kesalahan, dicari kesalahan yang lain. Kesalahannya cuma segitu, Ustaz. Ini kan cuma segini. Tapi dulu 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, di pondok makannya banyak sekali. 3 piring habis, ada. Sampai masalahnya dia waktu di pondok 15 tahun, 20 tahun silam, diungkit semuanya. Ya Allah. Kan tidak begitu. Al-Quran dan Rasulullah SAW berbicara, satu kesalahan, ya sudah satu kesalahan dicatat. Satu kebaikan, lipat gandakan. Ini malah sebaliknya. Satu kesalahan, satu kebaikan. Ah, cuman segitu doang. Itu kan cuman cari muka aja. Tapi kalau satu kejelekan, habis semua. Dilipat gandakan itu kejelekan kamu menjadi 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat. Hilang semua kebaikan. Apaan ini manhaj seperti ini? Kalau sudah manhaj seperti ini diterapkan dan orang mau komitmen, enggak ada bakal yang selamat di dunia ini. Ulama siapapun enggak bakal, siapapun enggak bakal ada yang selamat. Nah, waktu kita di Yaman, waktu itu Hajuri berhalangan, udzur keluar dakwah. Digantikan oleh guru kami waktu itu Syekh Jamil As-Salwi. Ada faedah beliau menyebutkan, ba'dun nas mithlu dzubab. Faedah dia menyebutkan, perumpamaan, kata beliau, sebagian orang ini ibarat lalat. Apa lalat? La yaqa'na illa 'alal juruh wal qadirat. Lalat tidak akan mencari kecuali luka atau kotoran. Itu lalat. Yang dicari luka, kalau enggak luka kotoran. Kesalahan aja yang dipantau. Sementara kebaikan yang diri hilang. Apa ini yang namanya insaf? Ini namanya hawa nafsu. Lalat. Yang dicari kalau enggak luka kotoran. Coba lalat hinggap di tangan kita, enggak betah dia. Paling sebentar lagi terbang. Tapi kalau hinggap di kaki yang ada lukanya, ngebor terus di situ. Betah dia. Ngebor terus di situ dia. Begitulah kadang-kadang sebagian orang. Ngelihat orang baik, berbuat baik. Kan dia hafal Quran. Kan dia hafal sunnah. Kan dia rajin ibadah. Kan dia dan kan dia. Ah. Tapi... tapinya yang besar. Manhajnya, ininya, itunya, dan sebagainya. Dan ini semua. Lihatlah, sadarlah ayyuhal muslim. Sadar. Sampai kapan kamu nak bangun tidur? Sadar. Al-Quran berbicara, innal hasanat yudhibna sayyiat. Manhaj apa yang kamu tempuh ini, nak? Ini kan manhajnya anak-anak. Manhaj apa yang ditempuh ini? Al-Quran berbicara kebaikan menghapus kejelekan. Kamu justru sebaliknya. Rasul berbicara kebaikan dilipat gandakan, kesalahan dicatat satu. Kamu malah sebaliknya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ketika terjadi fitnah, maka hendaknya kamu bersikap adil dan bersikap insaf. Apa insaf di sini? Barakallahu fikum. Kamu lihat kebaikan orang ini, kamu lihat kejelekan dia, setelah itu kita lihat apakah kebaikan dia ini pantas untuk menghapus kejelekan dia ini, apakah kejelekan dia ini sudah menyebabkan dia keluar dari dakwah salafiyah, sudah pantas kita harus sikapi seperti ini, apakah kejelekan dia ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Bukan sekedar yang penting ada kejelekan langsung kita sikapi. Ini barakallahu fikum mauqif yang ketiga. Kita timbang. Na'am barakallahu fikum. Dan nanti insyaAllah kita akan baca di Adabul Isyrah ucapan Hamdun Al-Qassar. Al-mu'min yatlubu ma'adhira ikhwanih, wal-muslim yatlubu, wal-munafiqu yatlubu atharatihim. Muslim, mu'min, dia akan selalu mencarikan uzur untuk saudaranya yang salah. Tetapi munafik justru selalu mencari kesalahan. Juga beliau mengatakan, idza akhta'a akhun min ikhwanika fatlub lahu 90 udran. Jika engkau salah satu dari saudaramu yang salah dan keliru, carikan untuk dia 90 udzur. Carikan udzur. Bukan dicarikan teman untuk menghujat dia, untuk menjatuhkan kehormatan dia, barakallahu fikum. Ini mauqif ataupun sifat ataupun sikap yang ketiga yang wajib diterapkan oleh seorang muslim ketika terjadi fitnah, yakni al-adl wal insaf. Insaf. Lihat, jangan hanya melihat sisi kejelekan aja. Akhirnya kata orang apa? Sekarang baru berani bicara. Setelah masjidnya jadi, setelah pondoknya jadi, setelah dibikinin rumah, baru bicara bahwa manhajnya menyimpang dari salaf. Dulu gak mau bicara dia, takut masjidnya gak jadi katanya. Kan aib. Seakan-akan kalau sudah menyimpang tidak ada baiknya sama sekali. Na'udzubillah. Apaan yang seperti ini? Ini barakallahu fikum yang harus kita perhatikan. Kaidah yang ketiga, yakni mulazamatul adli wal insaf. Kita diharuskan untuk selalu berbuat adil dan insaf di dalam barakallahu fikum segala urusan, dan secara khusus ketika terjadi fitnah. Dan sepertinya waktunya sudah cukup. Apakah nanti ba'da zuhur dilanjutkan atau tidak, terserah panitianya, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa an yujannibana al-fitan wa munkaratil akhlaq wal adwa'i wal asqam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.